يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزكم الله, الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang sangat cerah ini. Kita kembali memberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk bisa hadir kembali di majelis yang penuh keberkahan ini insyaallah. Nah, dalam rangka berzikir, beristighfar, nah, sama-sama belajar permasalahan din, nah, yang mana itu semua adalah suatu nikmat, suatu keutamaan yang patut kita syukuri. Nah, taman yang besar yang mengalahkan segala nikmat yang ada, bahkan dan nikmat-nikmat dunia. Tentunya terkala kita ikhlas di dalam belajar, nah, belajar tersebut. Nah, karena fadilah ilmu sangat besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Imamah, al-ilmu la ya'dilu syai', yang namanya ilmu enggak ada satupun tandingannya. Ya, yeah, enggak ada tandingannya. Idza khalasa niyatu. Hanya saja apabila seorang tadi niatnya bersih. Niatnya bersih, murni, mengharap keridhaan Allah, mengangkat kejahilan, mengharap kebaikan dari Allah SWT dengan ilmu din. Nah, sekian banyak alhamdulillah keutamaan yang besar dari belajar ilmu agama. Allah turunkan sakinah, tenangan, ketenteraman, rahmat, keberkahan. Nah, ini luar biasa ya, menunjukkan majelis ilmu adalah majelis yang penuh keberkahan. Ya, tentunya kembali terkala dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ya, jujuran, mengharap minta Allah, menginginkan kebaikan terhadap diri, terhadap umat. Nah, menginginkan perbaikan terhadap kita sendiri, ya. Nah, karena di antara fadilah ilmu, di antaranya adalah, ya, biinnillah takfiru dzunub, menjadi sebab seorang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan, ya. Nah, sekian ya makhluk yang ada di langit, bahkan di bumi, bahkan di dalam tanah, ataupun bahkan di dalam laut, yang begitu dalam mohonkan ampun kepada ma'alimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, ya, hingga nikmat ilmu luar biasa ya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita istiqomah untuk mensyukuri apa yang kita lakukan ini. Nah, semoga Allah SWT menjadikan apa yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan, sebagai amalan ikhlas yang tidak lain dan tidak bukan mengharap ridhonya. Nah, alhamdulillah, azakumullah. Nah, al-afu minkum ya, untuk kajian kita juga lumayan agak molor ya. Kadarlah ada keterkendalaan tadi menaan. Ya, alhamdulillah meskipun begitu kita tetap bisa melanjutkan meskipun ya tidak di waktu yang telah dijadwalkan. Nah, ditambah juga al-afu minkum ya. Apabila suasana untuk kajian kita di pagi hari menjelang siang hari ini ya ada suara-suara yang mengganggu ya. Nah, ya karena memang kondisi kita tidak seperti di ma'had ya. Kadang bahkan ma'had pun juga mengalami hal yang sama. Tatkala memulai kajian bersamaan juga ada acara. Ya, acaranya orang awam, walimah. Nah, ataupun segala macam hal yang itu terkadang membuat tidak kondusif ya. Nah, ya harus sabar. Nah, ya harus sabar. Mudah-mudahan Allah SWT tetap mengukuhkan kita untuk melakukan kajian ini dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah, ibadatillah, a'azakumullah. Nah, kajian kita pada pertemuan sebelumnya, nah, kita masih pada pembahasan, nah, kitab Syarhu Salasatil Usul, nah, Syarhu Salasatil Usul, masih bab atau pembahasan mengenai mukim ya, bermukim di negeri kufar. Nah, al-iqamatu fi biladil kufri. Nah, tinggal di negeri kafir ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beberapa turut, nah, atau syartain, sasiain, dua syarat yang sangat mendasar tatkala seseorang hendak tinggal di negeri kufar. Nah, di antaranya amina al-mukimu al-dini. Nah, orang yang mukim tadi aman agamanya. Ini secara ringkasnya ya. Yang kedua, yatamakkana min idhari dini. Memungkinkan baginya untuk menjalankan syariat Islam, menampakkan agamanya ya, tidak ada penentangan. Ini syarat yang paling mendasar. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga beliau menyebutkan beberapa klasifikasi ya, pembagian orang yang tinggal di negeri kufar. Nah, kita boleh baca tamami hadzaini syartaini al-asasiyain setelah menyelesaikan pembahasan terkait dua syarat yang mendasar tadi. Kita beliau menyebutkan dan pasumul iqamatu fid dari kufri il aqsa. Nah, kondisi orang yang tinggal di negeri kafir itu ada beberapa ragam ya, beberapa macam dan tentu. Nah, jadi macam-macam ya. Bahkan ada yang sifatnya fardhu kifayah. Nah, bismillah. Nah, tapi tetap dia harus memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Syarat yang paling dasar, dua syarat yang fundamental ya. Dia memiliki agama. Ya, tentunya kalau tatkala dia pergi ke sana bukan orang yang soleh, ya orang yang tidak begitu tekun di dalam agama. Nah, itu jauh dari ketaatan. Tentunya sangat mengkhawatirkan sekali ya. Terkala dia di negeri Islam saja, di mana syariat Islam di sana dikerjakan, dijaga, naam, dengan baik, dia sebagai orang yang lalai, wallahualam. Terlebih lagi terkala dia tinggal di negeri kufar. Tentunya hal yang sangat mengkhawatirkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, takut syahidana ketibaan. Sungguh kami telah menyaksikan, bahkan tidak kami saja ya. Orang-orang yang tinggal di negeri kufar, nah, terkadang mereka qul billah. Tarajau. Nah, mereka, nah. Raja'a. Mereka pun kembali dengan sesuatu ya. Dahulu mereka tidak pergi membawanya ya. Alhamdulillah. Nah. Dalam artian bisa menyebabkannya murtad ya. Karena ngerinya di sana, gencarnya. Nah. Perbuatan maksiat tidak dibatasi. Nah, tidak ada aturan agama. Nah, keindahan Islam, syariat Islam. Nah, kemaksiatan dilegalkan. Nah, walhamdulillah. Kekufuran ya, memang negerinya. Tentunya sangat dikhawatirkan sekali ya. Nah, terkala seorang. Nah, tinggal di negeri kafir. Dalam keadaan dia tidak memiliki agama. Ataupun juga dihalangi. Dia tinggal di apa menjalankan syariat Islam di sana akan berpengaruh terhadap agama, akhlak dan lainnya. Nah, ini beberapa hal ya. Telah kita sebutkan beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu contoh yang pertama yaitu al-qismul awal ayyukima lidawati ilal Islam tarbiyati. Seorang yang tinggal ke negeri kafir tujuannya untuk berdakwah ya, mendakwahkan Islam, mengajak umat manusia, orang-orang di sana, baik itu kaum muslimin yang sifatnya minoritas ataupun orang-orang kufar. Nah, diseru nah untuk mengenal Islam, nah menyebarkan agama Islam kepada mereka agar mereka tertarik dengan Islam, utarghib. Nah, apa hukumnya? Beliau sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahadza naun minal jihad. Ini hukumnya. Nah, termasuk salah satu jenis jihad ya. Salah satu jihad yang syar'i. Nah, jihad yang murni. Harusnya orang kufar. Ya, seperti ini ya. Orang-orang na'ubillah ya, bukan orang kufar. Orang-orang ya yang dia punya cita-cita sebagai seorang mujahidin. Ini jihad yang syar'i. Ya. Jadi jihad yang syar'i, perjuangkan Islam ini. Nah, tentunya di negeri-negeri yang dia tidak terhalangi menyebarkan agama Islam, ya. Nah, sebagaimana di zaman Rasul juga sempat kita bahas ya. Di zaman Rasul dahulu, Rasul pernah mengutus para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Yang kala itu Habasyah ya, dikenal sebagai negeri bukan negeri Muslim, meskipun sang raja seorang Muslim ya, tapi dia menyembunyikan keislaman. Nah, situ mayoritasnya Nasoro. Suruh. Nah, situ karena mereka para sahabat tidak dihalangi dari menyebarkan agama Islam ya. Di antara dalilnya gitu beliau, nah yang mendasari ini juga ada ya. Ya, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, nah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya ya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sirin dalam hadis dalam kitab Syarah tapi dengan potongannya baligu anni walau ahya. Ini kadang ini sangat masyhur ya, masyhur ya. Terbang sumpah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baligu anni walau ahya. Wahdithu an bani Israel wala haraj. Uman kadzaba alayya ta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis yang juga sangat bagus ya. Ya, semua hadis bagus. Tapi ini layak juga bagi kita untuk menghafal, mengingatnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Balighu anni walau ahya." Sampaikan. Ya, apa yang kalian dengar dariku? Ya. Apa ya? Tersampai kabarnya dari kalian tentangku. Ya. Berita, hadis, nasihat, ilmu, segala macam. Yaitu ya, benar dari Rasul. Nah, ini pertama menyampaikan ya. Ini ada keterkaitan ya. Nah, ini sebenarnya tentang ada UN ya. Menyampaikan ilmu. Yang pertama itu dari Rasul. Nah, dan itu harus dengan kondisi yang jujur penukilannya, yaitu sahih kalau hadisnya ya, dari sisi hukum sanadnya. Nah, dari sisi hukum hadis tadi. Nah, sahih. Nah, baik itu lizati, wali gairih, atau muhtajun lih. Hasan, ya minimalnya. Hasan, lizati, wali gairih. Balighu anni walau ahya. Sampaikanlah. Ya, apa yang kalian dengar dariku, kabar yang kalian dapatkan dariku, atau, ya, teladan yang kalian bisa kalian ambil dariku. Ini ani umum ya, ani. Ya, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uswah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita umatnya untuk meneladani beliau. Maka dikatakan uswatul hasanah. Ya, hasanah adalah bentuk muannas dari ahsan ya, sama tafdil ya. Ya. Hasanah adalah uswah hasanah. Teladan yang terbaik ya, jadi enggak ada tandingannya. Nah, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim dan akidah tauhidnya. Nah, dia adalah uswah tatkala itu bagi Rasul. Nah, ya, bagi Rasul. Demikian juga bagi kita umatnya, karena permasalahan akidah itu tidak ada satu pun perbedaannya, baik dari nabi yang terdahulu hingga nabi yang terakhir. Nah, rasul yang awal sampai rasul yang terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ahya." Sampaikan apa yang kalian terima dariku. Baik itu ucapan, baik itu nasihat. Nah, baik itu segala macam bentuk teladan ya, bahkan tata cara tidur aja. Nah, kalau kita meniatkan mengikuti itu adalah teladan Rasul, contoh Rasul, dan itu kita yakini ada hal yang terbaik, seorang akan mendapatkan pahala inilah dengan sebab itu. Nah, muhadithu bani Israel wala haraj. Nah, ini hal yang lain ya, dan ini sebenarnya kita telah mendapatkannya ya, hal ini itu di ma'had ya, muhadithu ya, sampaikanlah kalian. Nah, hadisu, kabarkan itu, sampaikan kepada kalian, an bani Israel wal haraj. Nah, ini an bani Israel, dari bani Israel maksudnya adalah kisah Kisra atau cerita al-Israiliyat. Nah, ya, Israiliyat. Nah, jadi, ya ini riwayatnya mungkin ya, dari penukilannya dari bani Israel. Mungkin ya. Nah, walau alam ada penjelasan ulama ya terkait hal ini ya. Nah, yang seperti apa itu disampaikan. Naam. Ya, karena orang-orang Yahud terkhusus ya. Jangankan ya perkara kejujuran ya. Alhamdulillah. Nah. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat syar'inya yang Allah turunkan kepada mereka, mereka pun obrak-abrik, ya, na'am ya, mereka pun berubah. Nah, dan tanpa rasa malu, ada Quran, ayat, atau kitab Injil, nah, kitab Taurat, sudah tidak ada, tidak terjamin. Nah, meskipun zaman di sini disebutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang secara langsung ya terkait kisah Israiliyat itu boleh sampaikan, tidak masalah. Nah, tapi tadi hal tersebut tidak berkaitan dengan permasalahan khusus akidah ya. Nah, itu tidak bisa ya tentunya terkait permasalahan akidah itu penutupannya hanya berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih. Kemudian Rasul sambungannya, dan ini perkara yang sangat penting. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di awal memerintahkan agar kita, ya ini perintah, Pak, menyampaikan sesuatu yang kita terima dari Rasul. Nah, meskipun penukilannya tadi tidak langsung dari Rasul ya, dan kita yakini itu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di sini memberikan batasan, batasan dan peringatan, ya, bagi orang-orang yang semata-mata, oh ini dari Rasul, ini dari Rasul, ini ancaman yang besar, ya. Jadi dan ini juga korina, maksudnya di akhir zaman, masuk sepeninggal beliau, zaman kita ini, bahkan tidak jauh zaman beliau akan terjadi, ya, yang namanya fitnah. Kedustaan yang mengataskan nama beliau akan terjadi. Alhamdulillah, penyimpangan orang-orang yang menyelisih sunnah beliau. Ini di antara hikmah di sini. Beliau, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang dia berdusta, dia sandarkan atas nama aku. Iya, atas nama Rasul. Ini hadis loh. Oh, ini Masya Allah ya. Ya, apakah para duat terkadang kita mendengarkan? Di mimbar kan? Sangat mudah. Dan kita sendiri, alhamdulillah ya, ini doa para orang-orang duat ya, doa awam ya, alhamdulillah. Tentunya bukan seorang ahli sunnah. Kenapa kita mendengar ya? Kendalalah ya, kondisi kita tidak seperti dahulu di ma'had, tinggal di ma'had. Kita harus dengan kondisi sekarang ini. Tidak mau melaksanakan ibadah salat berjamaah atau salat Jumat kadang bersama dengan orang awam. Kondisi fenomena yang terjadi demikian, kadang mereka bermudah-mudahan walillah mengatakan hadis ini dari Rasul, bahkan tidak boleh seperti itu. Kalaupun mungkin, bahkan itu dinukil dalam kitab-kitab ulama, kitab ulama. Misal kitab apa? Kitab Kutubu, di antara kutub sitah ya. Tentunya selain Bukhari dan Muslim. Sunan, kitab Sunan ya, Sunan hadis. Juga kitab hadis Sunan At-Tirmidzi, di antaranya Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, dan yang lainnya, termasuk Kutubut Tis'ah ya, Muwatta Imam Malik, dan yang lainnya, Musnad, Imam Ahmad, dan yang lainnya, intinya tidak boleh asal menyampaikan kalau ini dia mengklaim dari Rasul, hadis yang sahih, dan keadaan para ulama telah mengklasifikasi ya. Kalau hadis itu benar-benar dhaif, doib yang parah tentunya. Doib pun jiddan, karena rawinya bermacam-macam ya. Seorang hadis itu dihukumi doib pun jiddan ya. Dan seorang rawinya seorang pendusta, ahlul bid'ah. Tokoh kebid'ah. Tidak ada penguat terkait hadis tersebut sehingga mengangkat derajatnya menjadi hasan li ghairi, maka itu tidak bisa di sandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang hendaknya dia khawatir, takut dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nah, Rasul mengatakan waman kadzaba anaya muta'ammidan, barang siapa yang dia berdusta atas namakan, menyandarkannya dengan aku dengan sengaja muta'ammidan. Nah, kalau ditambah wa maka'ada munna, maka hendaknya dia persiapkan maka'ada tempat duduknya. Iya, tempat istirahatnya. Dia persiapkan tempatnya. Siap-siaplah dia masuk neraka. Masuk an-nar wal-iyadillah, ya. Ini kepastian. Ancaman dari seorang yang menyandarkan. Iya, sesuatu, menukilkan sesuatu dari Rasul, bukan dari Rasul berlepas diri darinya. Nah, nah itu adalah dustaan, kadzaba. Ancamannya adalah an-nar. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Meskipun dia seorang alim, ya, memberikan nasihat, ya, terkadang di mimbar-mimbar, tapi tatkala dia menyampaikan hadis, menukilkan hadis demikian, nah, ini ancaman, ancaman terhadap orang tadi waliyullah. Nah, semoga Allah SWT minum kita dari perbuatan tersebut, ya, kita harus hati-hati, ya, dalam menukilkan hadis, meskipun Rasul perintahkan, tapi dengan tadi batasan tadi, ya, hadis yang sahih. Ya, hadis yang benar-benar jujur penutupnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan bergampangan, ya. Nah, ya. Nah, ini pentingnya juga pelajari ilmu mustalah hadis, ya. Di situ para ulama, ya, mengklasifikasi tingkatan derajat-derajat hadis. Ada yang sahih. Nah, adapun ada yang hasan hukumnya. Ini adalah muhtajun di bisa. Nah, dijadikan hujah, ya, diamalkan. Artinya, nah, meskipun panjang, ya, pembahasan terkait muhadis. Nah, ini intinya terkait apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin pada hadis ini. Nah, kemudian jenis yang kedua, beliau sempat juga menyampaikan pada pertemuan sebelumnya, pembagian orang yang tinggal di negeri kufar adalah orang yang tinggal di sana di dirasati ahwalil kafirin wa ta'arufi ala ma hum alaih min fasadil akidati wa butanil ta'bud wa jahilalil akhlaq wa fahmawiyatin wa fahmawiyatis suluk. Nah, ya, orang yang tinggal di sana di dirasati ahwalil kafirin. Nah, mempelajari kondisi orang-orang kafir. Iya. Kenapa, ya? Kadang tidak sedikit kaum muslimin yang tertipu, terpesona, nah, bilang terperdaya dengan kufar dari sisi tentunya dari sisi dunia. Ya. Dari sisi dunianya. Mereka mungkin terpedaya, terpesona, terfitnah, bahkan orang-orang yang dikenal dianggap soleh, ya, rajin, taat ke masjid, ya, ini secara umum, ya, kadang pada masyarakat demikian. Terkadang mereka terpesona ini, terpedaya, terfitnah dengan orang-orang kufar. Nah, bahkan sampai mereka bersemangat untuk belajar di negeri kufar, senang tinggal di sana, senang bermuamalah dengan orang-orang kufar. Alhamdulillah. Nah, terperdaya. Ya, dari sisi dunianya, dari sisi mungkin mereka anggap kemajuan teknologi, alhamdulillah, ataupun tren-tren segala macamnya, modernisasi, alhamdulillah. Ya, ini banyak, ya, artis, ya, mereka idolakan, ya, artis, penyanyi, main film, olahraga, sport, katanya, itu diidolakan semua. Nah, ini adalah salah satu bentuk perang, ya. Ya, perang. Bagaimana orang-orang kafir tatkala dia memerangi kaum muslimin, tidak semata-mata mereka perang dengan menggunakan senjata, berupa panah, tombak, atau senjata yang lainnya, ya, yang melukai badan. Tapi kondisi orang kufar dan ini telah dilakukan ya semenjak dahulu dan lebih gencar lagi zaman kita sekarang. Mereka merangi kaum muslimin, akidah mereka, akhlak mereka. Dengan media massa ya. Alhamdulillah. Dan itu lebih lebih mudah. Apalagi zaman sekarang ya. Nah, media massa, sosial media, aplikasi-aplikasi ya di sana memudahkan bagi seseorang untuk berinteraksi dengan orang ya jauh jaraknya. Nah, zaman dahulu ya paling yang paling seperti itu surat. Ya, interaksi jarak jauh itu pun tidak tidak kayak SMS. SMS sudah jadul menurut kita ya. Sudah ketinggalan. Nah, ya. Dia ngirim surat, kan menunggu beberapa hari, Anda masih mendapatkan ya surat menyurat itu zaman Anda. Kantor pos itu masih lumayan penting ya, bermanfaat. Ya. Zaman sekarang ini, nah, Anda masih ada sempat ketemu zaman itu terkait surat ya, nah, dan itu pun sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser dengan adanya HP, adanya SMS, mulai adanya aplikasi-aplikasi, nah, HP yang sudah bisa internet ya, chatting gratis, nah, udah sampai ke ujung dunia sana. Ujung dunia sana bahkan ataupun lagi naik pesawat di sana keluar angkasa sana kalau ada sinyalnya ya bahkan katanya sekarang nah pakai satelit nah ya dapat sinyal ya dia mau ngomong apa dalam sekian detik itu juga saat itu juga langsung sampai Masya Allah ya ini kondisi zaman sekarang jauh berbeda di zaman dahulu. Nah, orang-orang kufar tentunya mereka memerangi pemikiran, akidah, akhlak kaum muslimin dengan cara seperti ini. Mereka lalaikan kaum muslimin dengan acara-acara alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kita. Gitu. Ya, sesuatu yang membuat mereka terbuai. Nah, sehingga melalaikan juga mereka dari ibadah kepada Allah SWT. Nah, acara-acara mereka ya, kalau zaman dahulu, lagi acara-acara, yang lebih lah ya, zaman dahulu ya, kita masih kecil ya, acara-acara yang mungkin lagi ininya, lagi bagus-bagusnya. Nah, itu di waktu-waktu sholat. Iya kan? Kalau ustaan, ya sepak bola panjangnya itu, di waktu-waktu sholat. Nah, ataupun tengah malam sekali, akhirnya sholat subuhnya lewat. Ya. Itu terjadi. Nobar. Ya. Tengah malam rame-rame. Nah, ya. Ya, kayak di kampus. Oh, mereka nobar. Nah, nonton bareng. Ya. Alhamdulillah. Bukan main itu. Itu yang diidolakan, yang lagi perang. Itu kafir sama kafir. Mereka sampai apa ya? Euforia. Silakannya pakai pakaian mendukung orang kufar tadi. Nah, sepak bola kafir tadi, wallahu a'lam. Yang pakaiannya dan macam laki-laki perempuan tidak ada malunya. Tiup trompet segala macam musik-musik ya. Anu alhamdulillah ya, alhamdulillah enggak pernah ikutan itu. Alhamdulillah karena memang ana tidak begitu suka bola ya. Nah, tidak itu suka. Nah, tapi tidak sedikit orang yang suka. Meskipun ya terkait hukumnya, nah, tidak semata-mata salah ya. Ada penyelesaiannya dari Syekh Muhammad Salih Al-Fatihah terkait bola tadi. Nah, ini menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang kufar. Menyerang akidah. Menyerang akhlak kaum muslimin. Dengan anak-anak kaum muslimin lebih mengidolakan. Ya, mengidolakan artis-artis kafir tadi. Entah artis filmnya, entah artis olahraganya, sepak bolanya, segala macamnya. Nah, sehingga tatkala ada seorang yang dia pun pelajari kondisi orang kafir. Dia pelajari rusaknya akidah mereka. Oh, mereka wah-wah keren saja. Akidah mereka rusak. Nah, ternyata apa? Demikian ini kondisinya. Tidak jauh seperti binatang. Ya. Ya. Semirip. Ya, atau bakal dirusak. Ya. Dirusak. Nah, tata cara ibadah mereka. Akidah mereka. Nah. Ya. Akhlak mereka. Wapawndawiyati as-suluk. Sikap mereka yang ekstremis, ya, anarkis. Nah, melihatlah luar biasa. Nah, ini pelajar. Dan untuk kemudian apa? Sampaikan kepada kaum muslimin yang terfitnah tadi. Nal iktirar bihim. Wal wayubayyinuna limu'jibina bihim haqiqat halihim. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan pada orang-orang yang takjub, terperdaya, terpesona, nah, terlena dengan kondisi orang-orang kafir tadi. Wah, ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Nangis gitu. Nah, ya. Mereka ikuti cara potongan rambutnya. Dan sampai pun sebenarnya kayak ayam, mungkin kayak kuda. Kalau Ustaz, mereka ikuti. Karena idola dengan Enes tadi, dia seorang muslim. Dan mungkin di pondok pesantren. Wa'alaikumsalam, ya. Ini kengeriannya. Bagaimana kondisi orang-orang kafir? Nah, menyerang akidah, akhlak kaum muslimin. Nah, terkadang sebaliknya ada dari kalangan muslimin yang dia mempelajari mereka. Sebaliknya menyebarkan kondisi jeleknya mereka tadi untuk menyadarkan kaum muslimin. Ini juga hukumnya. Misal dengan tadi ya, termasuk nau minal jihad ayat doang kita asyik nauun minal jihad ayat doang yang menitarat tabu alihi minal tajiri minal kufri wa ahli al radam ini ditarhibi fil islam wa halihi. Nah, masuk juga jihad fisabilillah, ya, karena ya ada kandungan, ada tujuan untuk memperingatkan orang kufur, orang kufar. Sebaliknya, sana lebih memotivasi, ya, menyemangati kaum muslimin untuk tetap kokoh dengan syariat Islam, keyakinan Islam, ya. Nah, ini kondisi yang telah kita sebutkan sebelumnya. Allah Allah, ya, ya. Ini baru, artinya baru dua jenis, ya, yang telah kita baca dari klasifikasi orang-orang yang tinggal di negeri kufar. Nah, baiklah kita baca ya selanjutnya. Nah, ini makin siang makin kencang aja ya. Orang walimah ini waliyullah. Ya Allah, Allah Ustaz. Ya, Allah Ustaz. Nah, ini sudah berapa menit ah? 40 ya. Baiklah kita lanjutkan. Al-Qismu Tsalits. Nah. Ya, jenis yang ketiga dari kondisi orang-orang yang tinggal di negeri orang kafir ya. Kita telah menyebutkan dua jenis. Yang pertama, yang itu hukumnya bahkan fardu kifayah. Tapi dengan beberapa syarat yang telah disebutkan sebelumnya ya, syarat mendasar, aman agamanya dan dia tidak terhalangi untuk menampakkan dinul Islam. Atau kalau yang dia untuk mempelajari orang kufar dan menyampaikannya, dan orang kufar sendiri menyampaikan kaum muslimin yang terfina, dia tidak terhalangi juga. Nah, tidak ada penghalang. Sebaliknya kalau muncul penghalang ataupun bahkan ada perlawanan yang lebih besar dari orang kufar, sebaliknya mereka menghina Islam, menghina na'am a'imah kaum muslimin, menghina Rasulullah waliyallah haram. Haram ya. Nah, syarat yang mendasar tadi itu harus ya. Nah, harus bagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, bahkan juga ada ayat yang kemarin sempat kita baca terkait tidak boleh apabila seorang menghina orang-orang kufar sehingga menyebabkan dihina juga. Nah, Allah dan Rasul syariat ini dihina. Tidak boleh. Allah SWT berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Fa subbullaha aduwwan bighairi 'ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum Tuma ila robih narji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malu. Maksud terbaru, wala tusul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela orang-orang yang yad'una min dunillah. Mereka menyeru beribadah kepada selain Allah. Kita tidak seperti itu ya. Ya. Nah, tidak serampangan. Ya, tidak serampangan. Kalau tadi boleh, nah, tapi dan syarat tidak memiliki efek negatif yang lebih besar. Nah, kalian tidak boleh mencela orang-orang kufar. Nah, orang-orang yang menyembah selain Allah. Apabila payasubullah aduan bidara'em. Menimbulkan, menunjukkan. Ya, dampak negatif. Mereka pun mencela Allah. Dengan nah, permusuhan. Tanpa ilmu. Ya, tentunya akan membabi buta. Mengerikan ya. Nah, ini ayat yang jelas. Larangan untuk bicara orang kufar apabila menimbulkan perlawanan yang lebih besar terhadap syariat Islam ini, terhadap syiar Islam, terhadap Allah. Nah, ini tidak boleh. Kemudian jenis yang ketiga ini, ayukima lihajati daulati, nah, ayukima lihajati daulati muslimati, wa tanzimi alaqatiha wa daulil kufri, nah, kamuaza fi sifarat, kamuaza fi sifarat, fahukmuha hukmu man akoma min ajri. Nah, ya. Jenis yang ketiga adalah seorang yang tinggal di sana, di negeri kafir, lihajati daulah al-muslim. Tujuannya apa? Untuk keperluan, ya memang untuk keperluan negara muslim tadi. Kepentingan pemerintah muslim. Yang terkait hubungan bilateral ya dengan negara kufar, negara tetangga. Nah, bertanzimi alaqatiha adanya ya keteraturan hubungan dengan mereka dengan negeri kafir. Nah, kamuaza fi sifarat. Seperti petugas as-sifarat. Nah. Ya. Petugas apa? Kedutaan. Ya, kedutaan. Fahukmuha hukmu man aqama min ajli. Hukumnya adalah hukum ya. Orang tujuan untuk apa tujuan dia tinggal di sana? Nah, jadi ya di sini sebenarnya Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin masih agak umum ya. Nah, ya. Meskipun seorang ditempatkan di oleh negaranya di negeri kafir, nah terlihat dari sisi tujuannya tadi, nilai kemanfaatannya bagi negara, tentunya bagi kaum muslimin. Bagaimana? Nah, kondisinya, nah ini tidak semata-mata terkait ini juga bebas ya, lepas mungkin ya. Nah, di sini beliau memberikan contoh muwazaf as-sifarat, muwazaf as-sifarat. Nah, para petugas kedutaan ya, yang nah, ya. Fahukmuha hukmu man aqama min ajri. Falmulhaqu thaqafi, kata beliau. Nah, nah, orang-orang yang dia di apa di amani untuk mengurusi masalah kebudayaan ya, as-sakafi. Nah, atas kedutaan ya di bagian as-sakafi, bagian kebudayaan. Ini beliau memberikan contoh masalah yukimu yar iya syu'una talaba wa yuraqibaha wa yuraqibahum wa yahmilahum ala iltizami dinil islam wa akhlaqi wa adabi fa yusalu bi iqamati maslahatan kabiratan atau maslahatan kabiratan wa yanari ubiha syarun kabir. Nah, nah contohnya gitu ya, al-mulhaqu safafi. Nah, untuk bagian atas kedutaan yang mengurusi bagian kebudayaan gitu ya. Nah, di antara tugasnya adalah Yuki melihat ya Su'ana Palena. Dia tinggal di sana untuk menjaga kondisi ya para pelajar di sana. Naam ya. Iya. Ini ya intinya para ya orang-orang ditugaskan oleh negara sebagai dubes ya. Kita bisa negara. Naam ya. Konsultan negara. Nah, ini di antara mereka memiliki berbagai macam bidang ya. Ada bidang keamanan, ada bidang kebudayaan tadi. Nah, di antaranya ini. Untuk bagian atas kebudayaan, kita melihat contohnya, mereka tinggal di sana, liarnya syu'anat talabah. Untuk menjaga kondisi para pelajar di sana. Wa yurafi bahum, wa yahmilahum ala al-fizani dinil Islam. Nah, mereka mengawasi mereka, dan memimpin mereka untuk beriltizam dengan agama Islam. Kokoh di atas agama Islam. Kokoh di atas akhlak dan adabnya. Payusalu biqamatihi maslahatun kabiratun. Sehingga dan keberadaan ya orang-orang yang tinggal dengan tugas yang tadi kita sebutkan tercapai padanya kemampatan yang besar, maslahatun kabirah. Poin dari ubiha syarun kabir dan terhindarkan darinya jelekannya besar pula. Untuk tugas bidang kudetaan yang demikian tentunya ya memang tugasnya tadi untuk menjaga kondisi kaum muslimin terkhusus talaba mengawasi mereka dan membimbing mereka untuk iltizam terhadap agama Islam, akhlak mereka, adab mereka sehingga bisa diraih padanya kemaslahatan yang besar, terhindarkan kejelekan yang besar, tentunya dia sangat bermanfaat. Nah, wallahu a'lam ya, ini kondisinya, ini salah satu bidang, masuk bidang keamanan juga, yang di sana ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi, di awal saya mengatakan, hukmu ma'akoma min ajri. Hukumnya adalah hukum untuk apa? Dia tinggal di sana, ya. Nah, penempatan mungkin berbagai macam ya penempatan. Kondisi dari pemerintah, penugasan pemerintah ke ya. Kalau untuk demikian, tentunya ini sangat besar manfaatnya. Nah, terkena padanya kemaslahatan yang besar. Terhindar padanya darinya jelekan yang besar pula. Nah, ini yang ketiga. Naam. Dan yang keempat, al-qismur rabi ayuki mali hajatin khasatin mubah. Katijarati wal ilaji fatubahul iqamatu biqadril hajah. Waqad nasu ahlul ilmi rahimahullah ala jawazi dukhuli biladil kufri li tijarati. Wa atharu zalika an ba'di sahabati radhiyallahu anhu. Naam. Jenis yang keempat, kondisi seorang yang dia tinggal di negeri kafir, dia jatin khasatin mubah. Untuk keperluan khusus yang sifatnya mubah. Ya. Nah, ketijarah, seperti perdagangan, wal ilaj, robat, patubahu, ikomatu bikul hajah. Maka tinggal di sana ya boleh sesuai dengan kebutuhannya. Pokoknya soal ilm, para ulama menjelaskan terkait hal tersebut bolehnya tinggal di negeri kafir untuk melakukan tijarah perdagangan. Nah, mereka menukilkan hal tersebut dari apa yang dilakukan oleh pada sebagian para sahabat. Nah, ini jenis yang keempat. Jadi jenis yang keempat ini tinggal di sana untuk perkara mubah ya. Tapi walau alamnya para sahabat tentunya terkadang tinggal di sana tidak menetap terus-menerus ya. Bagaimana yang dilakukan oleh sahabat, sebagian sahabat di antara sahabat Umar. Nah, terkala mereka berdagang, melakukan perdagangan perjalanan ke Syam ataupun sebaliknya ke selanjutnya ke negeri yang lainnya dari negeri kafir, pernah bulan karena pergantian musim ya. Mereka pergi ke sana 6 bulan, sana 6 bulan lama ya. Nah, cukup lama. Kan mungkin ada juga sampai ada yang wala alam ya, mungkin 4 tahunan. Tapi seingatnya 6 bulan. Sifatnya 6 bulan dan tujuannya untuk tijarah tadi ya, lakukan perdagangan. Dan tentunya balik ke syarat yang mendasar pada syarat yang kedua sebelumnya. Nah, ini tetap harus menjadi syarat mendasar pada naam tujuan orang-orang yang tinggal ke negeriku kafir tadi. Nah, baik dari awal tujuannya untuk berdakwah, mempelajari kondisi orang kafir ataupun sebagai naam wakil negara, perwakilan negara di kedutaan negeri asing, negeri kafir, untuk mengurusi kondisi kaum muslimin ataupun yang lainnya, dan juga untuk tujuan tijaroh ya, melakukan perdagangan, maka hukumnya ya dengan syarat yang sebelumnya, aman agamanya, nah dia memiliki din, dan juga tidak terhalangi baginya untuk menegakkan syariat Islam. Meskipun ya, misalnya dia pergi ke negeri kafir, melakukan perjalanan, dan dia di sana sulit, bahkan dihalangi, nah, untuk mengerjakan syariat Islam, menjalankan ibadah. Nah, ini balik ke hukum yang sebelumnya, ya penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sebelumnya, bahwa orang tersebut sebenarnya tidak boleh ya, sebenarnya tidak boleh tinggal di negeri kafir, karena wajib baginya untuk menyelamatkan agama. Naam ya, wajib baginya untuk menyelamatkan agamanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk jenis, beberapa jenis lagi, ada dua jenis lagi ya, dan pembahasan ini lumayan cukup panjang. Jenis yang lima ini ada tambahan syarat lagi, dan juga jenis yang keenam. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat atas kekurangan dan mohon maaf. Alakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.